بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan melanjutkan dars atau pelajaran dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kitab Al-Kabair yang artinya kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada salah satu dosa besar, yaitu al-qawlu 'alallahi bila ilmin, yang artinya berbicara atau berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Di sini dengan bab maja'a fil qawli 'alallahi bila ilmin, bab tentang dalil-dalil yang datang menerangkan perihal bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Apa maksud daripada bicara atas nama Allah tanpa ilmu? Bicara atas nama Allah ini mencakup banyak hal. Misalnya seseorang mengatakan ini halal, ini haram, tanpa didasari ilmu yang benar. Tanpa didasari ilmu yang benar, maka dia termasuk melakukan dosa besar ini. Di mana seorang mengatakan halal atau haram, ini adalah hukum syar'i, hukum syariat, hukum yang dikaitkan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang ketika menetapkan hukum itu halal atau haram harus berdasarkan ilmu. Ada dasarnya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Misalnya kita mengatakan khamr itu haram, ada ilmunya, ada. Allah mengharamkan dalam Al-Quran, Nabi mengharamkan dalam hadis. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan tentang haramnya khamr. Kita katakan juga misalnya zina haram, Apa dasarnya? Apa ilmunya? Ada dasarnya. Allah Azza wa Jal juga menyebutkan dalam ayat, begitu pula Nabi dalam hadis, banyak sekali yang mengharamkan tentang zina. Wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina, apalagi melakukan. Nah, ini artinya kita bicara mengatasnamakan Allah, tentang hukum Allah, dan ada ilmunya. Yang menjadi dosa besar adalah ketika tanpa ilmu. Ya, misalnya mengatakan, ya, ini hukumnya haram. Apa? Air putih ini hukumnya haram. Loh, apa dasarnya? Gak ada dasarnya. Berarti termasuk mengatasnamakan Allah tanpa ilmu, dosa besar. Begitu pula misalnya sesuatu yang dihukumi wajib atau apa, sunnah, ya, kamu mengatakan wajib, apa dasarnya? Ya, ya, nggak ada dasarnya, yang penting begitu. Nah, ini kalau tidak ada dasarnya mengatakan suatu hukum halal, haram, wajib, sunnah, sementara tidak ada ilmunya, maka ini termasuk dosa besar yang sangat-sangat besar. Ya. Kemudian di sana juga ada contoh lain dalam bab ini. Misalnya perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin misalnya. Ini juga termasuk dalam bab ini. Ketika orang-orang musyrik misalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memerlukan perantara. Gimana perantara? Iya. Kami kalau berdoa langsung enggak pantas. Makanya kami melalui perantara. Sehingga orang-orang musyrik dulu minta kepada perantara-perantara itu agar menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan mereka mengatakan akhirnya haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu berhala-berhala adalah para pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Artinya mereka yang nanti akan menyampaikan maksud kami kepada Allah. Ya. Jadi mereka meyakini seperti itu. Berarti Allah membutuhkan perantara. Enggak bisa langsung atau tidak pantas untuk langsung sehingga melakukan doa kepada selain Allah untuk menyampaikan kepada Allah. Ini juga termasuk al-qawlu 'alallah bila ilmin. Bicara tentang Allah, tentang hukumnya tanpa ilmu. Ya. Di sana juga ada gambaran lain lagi yang termasuk ini. Misalnya orang-orang yang berbicara tentang sifat-sifat Allah juga tanpa ilmu. Ini seperti kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab iman terhadap asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah itu punya sifat demikian, padahal tidak ada ilmunya. Allah itu tidak punya sifat demikian, ya, Allah tidak punya sifat rahmah misalnya. Allah tidak punya sifat ghadab, murka. Ya, semuanya sendiri ngomong seperti itu. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Tidak ada. Nah, ini artinya bicara tentang Allah tidak berhenti tanpa ayat hukum, tanpa dasar. Nah, semuanya itu termasuk dari perbuatan. Semua termasuk dari perbuatan yang terlarang dan dosa yang sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm." وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Dikatakan dalam ayat itu, وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengatakan hal tersebut dengan mulut kalian yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, dan kalian mengira itu sesuatu yang ringan padahal itu berat di sisi Allah. Nah, ini banyak hal yang orang-orang menganggap sesuatu itu remeh, sesuatu itu biasa saja, sepele, padahal itu besar. Nah, termasuk ini bab ini. Bicara tentang Allah, tentang agamanya yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, yang di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Artinya, qul, katakan wahai Nabi, innama harrama rabbiya al-fawahish, hanyalah Rabbku mengharamkan al-fawahish. Al-fawahish ini artinya sesuatu yang sangat buruk, ya, sesuatu yang sangat buruk. Ma dhahara minha wa ma batan, sesuatu yang zahara, zahara yang tampak dari perbuatan-perbuatan fawahish tadi, wa ma batan dan yang tidak tampak. Wal isma wal baghya, demikian pula Allah Azza wa Jalla mengharamkan al-isma, dosa, perbuatan dosa. Al-baghya bi ghairil haqq, al-baghya yakni perbuatan zalim, perbuatan yang dilakukan bi ghairil haqq, tanpa cara atau alasan yang dibenarkan. Wa antusyriku billah, dan kalian melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ma lam yunzil bihi sultana, sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan alasan yang kuat, hujjah, burhan tentangnya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kalian taqulu, bicara alallah, terhadap Allah Azza wa Jal, tentang Allah Azza wa Jal, ma la ta'lamun, yang kalian tidak mengetahuinya, artinya tanpa ilmu. Pada surat Al-A'raf ini ayat yang ke-33, kalau kita perhatikan ya, di sini ada beberapa yang Allah haramkan. Ada beberapa hal yang Allah haramkan. Qul, katakan wahai Nabi, innama harrama rabbi al-fawahish, hanyalah Allah Azza wa Jalla mengharamkan sesuatu yang sangat-sangat buruk. Al-fawahish ini mencakup ya segala hal yang Allah haramkan ya. Al-ma'asiyah, al-mutanahiyah fil-qubhi, ya sesuatu yang Allah haramkan yang mesti buruk. Tidak ada sesuatu yang haram diharamkan Allah kemudian itu ternyata baik, tidak. Sesuatu yang Allah haramkan mesti buruk. Ya. Kemudian Allah katakan, "Ma dhahara minha wa ma batan." Yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tersembunyi ataupun yang tampak sama saja. Kemudian berikutnya apa? Wal isma, perbuatan dosa. Ya, ini mencakup semua maksiat. Mencakup semua maksiat. Kemudian wal baghya. Al baghya ini yakni melampaui batas yang Allah syariatkan atau perbuatan kezaliman yang itu tentu dilakukan tanpa alasan yang benar atau cara yang benar. Kemudian syirik, perbuatan syirik, wa antusyriku billah, yang Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan alasan hujjah untuk membenarkan syirik itu. Syirik tetap tidak boleh bagaimanapun. Ya. Kemudian yang terakhir yang kaitannya dengan pembahasan kita, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian bicara tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada ayat ini ya, ayat ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Azza wa Jalla mengharamkan beberapa hal bertahap, dari yang ringan ke yang lebih berat, ke yang lebih berat sampai yang paling berat. Ya. Beliau Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, ucapan Ibnu Qayyim, kata beliau, haramallahu subhanahu wa ta'ala al-qawla alaihi bighairi ilmin fil futya wal qadha. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan atau ucapan ya, ucapan yang mengatasnamakan Allah tanpa adanya ilmu. Tadi kita telah jelaskan ya, mungkin yang baru datang. Jadi bicara atas nama Allah, mungkin atas nama agama Allah, mungkin atas nama Allah itu sendiri, bahwa Allah mengatakan begini padahal tidak, Allah mengharamkan begini padahal tidak. Nah ini semua Allah haramkan, baik dalam berfatwa, seorang memberikan fatwa, wal qadha, atau dalam memutuskan suatu perkara. Wa ja'alahu min a'zamil muharramat, Allah menjadikan hal ini termasuk a'zam al-muharramat, termasuk perkara haram yang terbesar. Bal ja'alahu fil martabatil 'ulya minha, bahkan Allah menjadikan perbuatan ini pada perkara yang paling Allah haramkan. Ya. Faqad rattabal mubiqat wa bada'a bi akhaffiha wa binisbati lima ba'da wa khatama bi a'zamiha, kata beliau. Karena Allah dalam ayat ini mengurutkan dari yang paling ringan fawahish sampai yang lebih berat dan paling beratnya yang terakhir, yaitu bicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, mungkin di sini timbul pertanyaan, bukankah yang sering kita dengar dan kita pahami dan kita mendengar penjelasannya, dosa terbesar kan syirik, kok di sini dikatakan Ibnu Qayyim bicara tentang Allah tanpa ilmu adalah yang paling besar? Gimana ini? Ya, tidak ada pertentangan antara keduanya, ya. Kita perlu pahami bahwa bicara tentang Allah tanpa ilmu ini dosa sangat-sangat besar. Ini pintu, ibarat pintu, itu pintu yang lebar. Masuk ke situ banyak hal, termasuk syirik masuk ke situ. Ya, jadi bukan artinya qaul 'ala Allah itu tidak ada syirik padanya. Bicara tentang Allah tanpa ilmu itu di antara jenisnya adalah syirik itu. Seperti yang tadi kita terangkan. Ketika orang musyrik menyembah berhala, ya dulu tadi kita contohkan orang-orang musyrikin Arab, ya, yang berbuat syirik dan meyakini bahwa berdoa kepada Allah ya melalui perantara, nggak langsung kepada Allah, ya, melalui perantara. Jatuhlah mereka dalam syirik karena itu. Padahal Allah Azza wa Jalla enggak membutuhkan perantara-perantara itu. Nah, keyakinan seperti ini kan mengatasnamakan Allah, padahal tidak demikian. Berkeyakinan bahwa Allah memerlukan perantara-perantara itu, padahal enggak demikian. Nah, ini syirik. Dan ini masuk di dalam al-qaul 'ala Allah bila ilm. Dan juga beberapa kesyirikan yang lain bila kita perhatikan ada kaitannya dengan bicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang hukum Allah tanpa didasari ilmu yang benar. Ya. Yang jelas ikhwan fillah rahimakumullah, ini perkara besar, perkara besar, pintu besar dari pintu-pintu dosa. Ya, pintu besar dari pintu-pintu dosa. Dan betapa banyaknya orang-orang jatuh di dalam bab ini, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah itu masuk ke sini. Ya, kenapa kok bisa masuk ke bab ini perbuatan bid'ah, ucapan-ucapan bid'ah? Karena seorang yang melakukan suatu bid'ah meyakini apa? Meyakini bahwa ini agama Allah, ini hukum Allah. Padahal iya atau tidak? Tidak, ya kan? Seorang yang melakukan perbuatan bid'ah, anggap berbagai macam bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang. Ya. Kalau kita tanya misalnya, ini apakah ini bagian dari Islam? Iya. Berarti bagian dari agama Allah? Iya. Ya, berarti Allah mensyariatkan? Iya. Padahal iya apa tidak? Tidak. Nah, masuk. Jadi sekian banyak bid'ah-bid'ah hakikatnya masuk di dalam dosa ini, bicara tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa dilandasi ilmu. Ya. Makanya tadi saya katakan ini ibarat pintu-pintu besar sekali. Yang masuk ke situ macam-macam perbuatan dosa. Ya. Macam-macam bid'ah, macam-macam syirik dan lain-lain. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Isra, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-Isra ayat 36. Wala taqfu, jangan kamu mengikuti ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Maksudnya enggak punya ilmu padanya gimana? Ya seperti contoh-contoh tadi. mengatakan ini halal, ini haram, ada ilmunya enggak? Mengikuti hukum ini halal, ini haram, boleh secara syar'i atau wajib atau sunnah, ada ilmunya apa enggak? Kalau tidak ada ilmunya, dalam arti tidak ada dalilnya, ya jangan kamu ikuti. Kalau kamu mengikuti, kamu kena larangan. Larangan apa? Itu dalam surat Al-Isra 36. Wala takfu, jangan kamu ikuti. Ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Enggak ada dalilnya. Ya. Di dalam ayat yang lain juga diingatkan oleh Allah Azza wa Jal pada surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Ya. Dikatakan di dalam ayat tersebut, jangan kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta. Ini halal dan ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dusta atas nama Allah. Mengatakan ini halal, ini haram, enggak ada dasarnya. Ini dusta. Dusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, la yuflihun, mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi berat ya, sesungguhnya kita mengatakan halal dan haram itu bukan hal yang sepele. Ada tanggung jawabnya. Apa artinya kita harus tahu dalil, hafal? Ya enggak juga. Ya enggak juga. Ya, enggak harus hafal dalilnya, tapi kita ini kan belajar, pernah dengar, ngerti, paham, ya kan? Misalnya antum mengatakan mencuri itu haram. Apa dalilnya? Waduh, saya enggak hafal. Apa masuk ke sini? Ya enggak. Ya. Enggak harus antum hafal ayat wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Dan seterusnya. Ya enggak semua orang hafal ayat itu, tapi kita sebagai muslim kan tahu ada ayat itu, ada dalil tentang haramnya mencuri. Sehingga kita katakan mencuri haram. Ya benar. Ada dasarnya, ada, walaupun saya enggak hafal gitu. Ya. Tapi kalau memang tidak ada dasarnya, berat. Suatu perkara kita berani-beraninya mengatakan halal dan haram. Misal perkara yang baru ya. Perkara yang baru, perkara yang muncul di masa ini mungkin ya, ada metode jual beli seperti ini. Apalagi bab jual beli banyak sekali macam-macamnya ya. Boleh enggak? Nah, kita enteng saja mengatakan haram. Loh, mana dasarnya? Enggak tahu. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita menfonis sesuatu halal atau haram tanpa dasar. Ada suatu makanan ya, hasil fermentasi ini dan itu dan seterusnya. Apa hukumnya? Halal atau haram? Halal. Dasarnya apa? Ya enggak tahu, nanti kita pelajari. Tapi kira-kira halal. Apa dasarnya? Hati-hati. Nah, jadi ini suatu vonis yang berat. Ada tanggung jawabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita masuk dalam ayat-ayat tadi ya, yang mengada-ada atas nama Allah. Hada halal wa hada haram litaftaru 'ala Allahi al-kadzib. Mengatakan ini halal atau haram untuk membuat suatu kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Makanya dulu ulama rahimahumullah, ulama kita rahimahumullah, saking hati-hatinya mereka. Padahal ulama ya, kalau ditanya suatu hukum yang misal dalilnya itu belum begitu jelas, dalilnya belum begitu jelas, mereka misalnya ditanya bagaimana saya melakukan demikian, jawab ulama itu apa, halal atau haram, mereka menghindari menjawab dengan vonis hukum halal atau haram. Tapi mereka mengatakan lakukanlah atau jangan lakukan. Paham ya perbedaannya? Kalau mengatakan halal, ini vonis hukum, di atas namakan kepada syariat. Mengatakan ini haram, ini vonis hukum, kaitannya dengan syariat. Tapi kalau saya mengatakan jangan, saya berpendapat jangan, berdasarkan ilmu yang saya ketahui, mengkhawatirkan, jangan. Atau misalnya lakukan saja. Ya. Ulama kadang dengan hati-hatinya sampai menghindari kata halal dan haram pada perkara-perkara yang memang masih dalilnya belum jelas, karena takut. Enggak mudah. Khawatir masuk ke dalam bab ini, bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Tapi kalau perkara yang sudah jelas, misalnya tadi kita contohkan berzina, mencuri, berjudi, membunuh orang, ya, berbuat zalim, merampas harta manusia, durhaka kepada orang tua, ya jelas haram, dalilnya jelas. Atau sebaliknya sesuatu yang halal, ya, misalnya air putih, ya kan, nasi, telur dan lain-lain, jelas halal, begitu. Jadi ini ya sebagai pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati di dalam menetapkan suatu perkara atau memvonis suatu perkara. Ya, kadang kita lebih baik mengambil jalur selamat. Ya. Kalau memang kita nggak tahu, ya sudah. Apalagi memang nggak tahu, jangan kemudian dipaksa-paksakan untuk tahu, padahal kita nggak tahu. Diceritakan bahwa ya, Al-Imam Malik rahimahullah, di sini Syekh Al-Fauzan mengingatkan dalam syarahnya, ya, beliau menceritakan tentang Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah didatangi seseorang dari jauh, karena beliau seorang ulama, orang-orang datang kepada beliau dari tempat yang bermacam-macam untuk menanyakan suatu hukum. Nah, salah satunya dari orang yang jauh diutus oleh kaumnya untuk menanyakan kepada beliau 40 pertanyaan. Ya. Kemudian ternyata dari 40 itu tidak semuanya Imam Malik mengetahui jawabannya secara syar'i. Jawabannya apa? Beliau hanya menjawab 6. 6 dari 40, berarti sisa 34 belum dijawab. Beliau hanya menjawab la adri, saya enggak tahu. Yang ini saya enggak tahu. Ternyata enggak tahu sampai sekian banyak. Ya. Akhirnya orang itu mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya ini datang dari jauh, datang kepada Anda untuk menanyakan masalah ini, dan saya ini diutus oleh kaum saya. Kok ternyata engkau menjawab enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu. Yang tahu cuma 6." Maka apa kata Imam Malik rahimahullah? Ya, sampaikan kepada kaum kamu, sampaikan kepada mereka bahwa Imam Malik tidak tahu. Sampaikan. Ya. Nah, subhanallah, ternyata ini menjadi pelajaran bagi yang lain. Ya memang begitu seharusnya. Kalau gak tahu jangan memaksakan diri untuk menjawab, padahal dia bisa ngelantur nanti ngomongnya, gak jelas duduk perkaranya, dasarnya, dalilnya. Nah ini kan bahaya. Maka lebih selamat bagi seorang mufti yang memberi fatwa mengatakan tidak tahu. Lepas tanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena kalau salah dalam menghukumi sesuatu, besar ya tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu contoh, dan ulama kita rahimahumullah ya memang seperti itu ya. Enggak ada beratnya untuk mengatakan enggak tahu. Ya, bukan karena apa-apa, tapi karena ini tadi. Berat. Ya, berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka bukan mencari ketenaran, bukan mencari pujian, bukan untuk dikatakan orang yang sangat alim, apapun pertanyaannya mesti bisa dijawab, bukan itu yang dicari mereka. Tapi yang dicari mereka itu keselamatan, tanggung jawab atas vonis hukum syar'i yang dilontarkan atau yang dijawabkan kepada umat. Ya, disampaikan di sini ucapan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Abu Musa, man 'allamahu Allah 'ilman falyu'allimhu an-nas. Barang siapa yang Allah ajari dia suatu ilmu, fal yu'allimhu an-nas, maka ajarkan ilmu itu kepada orang-orang. Wa iyyahu an yaqula ma la 'ilma lahu bihi fa yakuna minal mutakallifin. Dan hati-hati untuk dia mengatakan ma la 'ilma lahu bihi, sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Dia ucapkan, dia jawab dengan itu. Fayakuna minal mutakallifin, sehingga dia tergolong orang-orang yang membebani dirinya sendiri. Wayamruku minad din, dan akhirnya bisa keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini disampaikan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Ya. Nah, ini nasihat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an yang sangat-sangat penting ya. Bahwa pertama, orang yang diajari suatu ilmu dan dia tahu, ajarkan. Enggak boleh menyembunyikan ilmu. Apalagi ya, ada orang tanya dia enggak mau jawab padahal dia tahu. Ini kalau tahu sampaikan. Tapi kalau enggak tahu, jangan. Begitu, ya. Kalau tahu, sampaikan. Kalau enggak tahu, jangan memaksakan diri. Ya enggak tahu sudah. Apa adanya. Makanya di sini wa iyyahu an yaqul ma la ilma lahu bih. Fa yakuna minal mutakallifin. Hati-hati untuk mengatakan suatu yang ternyata dia enggak punya ilmu tentangnya. Ya, sudah. Kalau enggak tahu ya sudah. Katakan enggak tahu. Belajarnya baru itu ya sudah. Ya. Jangan membebani diri. Di dalam ayat juga disebutkan ya. Ucapan sebagian utusan Allah, "Wa ma ana minal mutakallifin." Dan aku tidak termasuk orang-orang yang membebani diri. Ya. Ini berat, ya. Ketika mau mengucapkannya aja mungkin berat ya, apalagi tentang tanggung jawabnya. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, wayamruku minad din, dan ia bisa keluar dari agama. Nah, ini bahayanya. Artinya ya tidak serta-merta langsung keluar dari agama, namun itu mungkin bisa menjadi suatu proses. Orang bisa keluar dari agama disebabkan ya membebani diri dengan mengatakan sesuatu yang ia tidak punya ilmu padanya. Berproses. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian disampaikan pula di sini oleh penulis rahimahullah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Amr. Wa fi sahih 'an Ibnu Amr radhiyallahu anhu marfu'an. Inna Allah la yaqbidul 'ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu intiza'an, dengan mencabutnya begitu saja, min yantazi'uhu min qulubir rijal, dari kalbu orang-orang. Walakin yaqbidul 'ilma bi mautil 'ulama. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla itu mencabut ilmu dengan kematian para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun, sehingga ketika tidak tersisa seorang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan menjadikan atau mengangkat pimpinan-pimpinan yang bodoh, artinya tidak tahu hukum syar'i. Fasu'ilu, maka mereka pun akhirnya ditanya, dijadikan narasumber, ditanya tentang hukum-hukum syariat, dimintai fatwa dan seterusnya. Fa'aftau bi ghairi ilm, sehingga orang-orang itu pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, sehingga mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini terdapat apa? Terdapat peringatan dari bab kita ini, bicara tanpa ilmu. Nabi SAW menerangkan bahwa ya, Allah Azza wa Jal tidak akan mencabut ilmu begitu saja. Orang tiba-tiba jadi bodoh, yang tadinya hafal ayat-ayat hadis Nabi, tahu hukum, tiba-tiba hilang semuanya. Enggak seperti itu Allah mencabut ilmu. Tapi Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu itu dengan matinya para ulama. Loh, kenapa kok Allah cabut ilmu? Yaitu sudah sunnatullah ya. Sudah sunnatullah bahwa nanti di akhir zaman itu akan banyak kebodohan. Ya. Yafsul jahl. Salah satu tanda-tanda kiamat itu intisyarul jahl, tersebarnya kebodohan. Gimana tersebarnya kebodohan? Ya, ulama-ulamanya pada wafat, tidak ada pengganti ulama-ulama yang selevel mereka itu. Ya, ilmu tetap ada ya, Allah akan menjaga agama ini tetap ada sampai nanti menjelang hari kiamat, ya tetap ada. Namun kebodohan merajalela, ulama semakin sedikit. Nah, Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama itu, sehingga ulama itu menjadi langka, jarang ulama itu, sedikit sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu, akhirnya orang-orang menjadikan pimpinan-pimpinan mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Pimpinan apa ini maksudnya? Ya, macam-macam pimpinan, ya. Orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang ditokohkan dalam banyak keadaan ya, mungkin bahkan pimpinan di suatu negara, mungkin pimpinan suatu kelompok, mungkin orang yang dituakan di sebuah kampung. Yang penting maknanya kurang lebih seperti itu, dalam arti yang namanya pimpinan macam-macam ya, statusnya itu di masyarakat macam-macam. Tapi ya pimpinan, intinya pimpinan. Yang mereka adalah juhal, orang-orang yang tidak tahu hukum syar'i, tidak mumpuni dalam hukum syariat. Nah, karena kondisinya demikian, satu sisi adalah orang yang ditokohkan, orang yang dituakan, orang yang dijadikan pimpinan dan rujukan. Maka mau enggak mau akan ditanya, ya kan? Dimintai pertimbangan, ditanyai suatu hukum dan seterusnya. Diajukan kepadanya suatu problem untuk menyelesaikannya. karena dia tidak punya ilmu, fa'aftau bighairi ilm. Dia pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Oh begini saja, begitu saja, dan seterusnya, tanpa ada landasan ilmu. Apa akibat dari hal ini? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Ya, akhirnya itu yang terjadi. Kesesatan. Kesesatan ya, di tengah umat ya, dikarenakan pemimpin yang tidak punya ilmu memimpin suatu masyarakat. Ya. Dan yang lebih memprihatinkan adalah hal-hal yang terkait dengan bab agama itu. Kalau misalnya bab selain agama, ya itu sudah enggak bagus, apalagi bab agama. Dan betapa banyaknya ya yang seperti ini di masa kita, banyak orang sebetulnya mungkin orang-orang awam yang ada niat-niat baik dalam diri-diri mereka, pengin baik, pengin menjalankan Islam, tapi ketika pimpinannya ini tidak berilmu, memberi bimbingan begini dan begitu, fatwa begini dan begitu, akhirnya yang di belakangnya ikut semua. Ya, ikut semua, ikut pelopornya, ikut yang diikuti panutannya. Nah, jelas ini di depan mata kita ya kan, hal seperti ini di mana-mana terjadi di masa sekarang, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, ini sangat disayangkan ya. Terus bagaimana sikap yang sebenarnya harus dilakukan? Ya, kalau kita jadi orang yang berilmu, katakan seperti tadi sahabat Abu Musa, yang kita tahu ilmu, sampaikan sesuai ilmu yang kita ketahui. Yang enggak diketahui, kita katakan kita enggak tahu. Bagaimana kita sebagai pengikut ini enggak tahu apa-apa? Belum belajar agama, belum tahu hukum syar'i, kita hanya ikut. Ikuti orang yang berilmu dan bertakwa. Ilmu yang benar ya. Nah, ini memang ya harus belajar juga mau enggak mau. Kadang sekarang orang pun rancu. Ya kayak kan sudah ikut itu kan ulama kondang. Itu kelihatannya juga bagus ya. Takwa kepada Allah itu pakaiannya begitu. Ya ini tetap akhirnya harus kembali kepada ilmu juga ya, belajar juga ya. Menilai itu menilai cara dengan cara yang benar. Menilai dengan cara yang benar ya. Tidak cukup menilai seorang itu berilmu dan bertakwa hanya dengan penampilannya. Tidak cukup bahkan hanya dengan gaya bicaranya. Tidak cukup hanya dengan pendidikannya ya, titel-titel kependidikan saja. Memang ya di sini juga memang perlu ilmu juga, kembali kepada ilmu juga. Terus gimana ya sudah? Ya. Harus dinilai sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang ini sesuai dengan Al-Quran dan Hadis atau tidak? Apa yang dia fatwakan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis atau tidak? Ya, sesuai dengan para sahabat atau tidak? Ya. Jadi intinya memang harus tetap belajar, ya, tetap belajar, duduk di majelis ilmu, mengetahui Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat ya. Insya Allah dengan itu kita akan bisa menilai. Tapi kalau tidak mau tahu, pokoknya ikut, ya na'udzubillah ya, na'udzubillah. Kalau ternyata yang diikuti itu orang yang salah, ya entah nanti akan kemana dia pada akhirnya, dibawa kemana. Kalaupun yang diikuti orang yang benar, maka tidak segala sesuatu ya bisa dengan sekedar ikut, tidak, bahkan harus berilmu. Mungkin beberapa perkara dia mesti ikut saja karena dia enggak mampu, tapi perkara-perkara tertentu harus dengan ilmu, enggak bisa tidak ya. Dan itu yang ditekankan oleh penulis juga di kitab yang lain ya kan, i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wajib tiap-tiap muslim mempelajari empat perkara dan seterusnya. Jadi tetap ya, ya memang begitu, harus belajar, enggak bisa tidak. Dulu para sahabat gimana? Kan mereka juga bekerja, mereka bertani, mereka berkebun, mereka apa namanya berdagang. Iya, tapi mereka juga tetap belajar. Jangan dianggap mereka enggak belajar, walaupun enggak di bangku sekolah kayak kita. Mereka duduk di hadapan Nabi, mereka bertanya kepada sahabat, mereka bertanya kepada Nabi. Tetap, tetap seperti itu. Jangan sekedar kerja lagi, yang bertani, yang berdagang, yang jadi pegawai, hari-harinya hanya kerja, ibadahnya gimana? Ya pokoknya apa kata orang, apa perbuatan orang, ya, apa perbuatan orang diikuti saja, tidak benar, bahaya, bahaya, ya. Ini bisa masuk pada taklid, hanya mengikuti, ya. Sementara yang diikuti ternyata macam-macam dan ternyata banyak yang salah jalan. Ya. Nabi kan sudah mengatakan, "Thalabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslim." Belajar ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi enggak ada alasan, saya kan sudah tiap hari di pasar, ya kapan saya belajar? Saya kan tiap hari di sawah, saya kan tiap hari di laut, kapan saya belajar? Ya, luangkan waktu, memang harus belajar. Nabi katakan thalabul ilmi faridhah. Belajar itu wajib atas setiap-tiap muslim. Ya, nah, kemudian ulama memberikan penjelasan, kadar yang wajib seberapa? Kadar yang sunnah yang mana? Ada penjelasannya. Ya. Kalau sesuatu yang wajib dipelajari kok tidak dipelajari, ya salah. Walaupun kamu sudah mengamalkan, salah enggak belajarnya. Salah karena kamu taklid. Ya. Sesuatu yang ulama-ulama mengatakan fardu ain, ya. Fardu ain untuk dipelajari. Apa yang fardu ain itu? Misalnya bab akidah. Bab akidah, keyakinan tauhid. Mentauhidkan Allah, mana tauhid, mana syirik. Ini fardu ain. Bagaimana ucapan syahadat kita itu sah dan tidak batal. Itu fardu ain. Enggak ada alasan, oh saya tiap hari kerja enggak ada waktu. Ya silakan, kamu nasib pun nanti mau gimana ya, silakan. Itu kembali kepada kamu sendiri. Ya. Nasibnya di akhirat mau gimana silakan. Karena ternyata banyak juga orang yang sudah syahadat, ya, merasa benar ternyata melakukan hal-hal yang membatalkan syahadatnya. Jangan dikira yang bisa batal itu sholat saja. Puasa bisa batal, sholat bisa batal, syahadat itu juga bisa batal. Syahadat bisa batal, ya. Syahadat bisa tidak sah. Bukan sholat saja gak sah, ya. Puasanya gak sah, ijab kabulnya gak sah. Ada syahadat yang gak sah. Orang munafik itu syahadatnya sah gak? Enggak sah. Walaupun berkali-kali mengucap syahadat itu orang munafik. Kenapa enggak sah syahadatnya? Karena enggak yakin di antaranya. Karena taraddud, ragu-ragu. Nah, ini kaitannya kan dengan syarat sahnya syahadat. Nah, ini yang dikatakan ulama, ilmu ada yang fardhu ain, enggak ada alasan apapun untuk tidak dipelajari, harus dipelajari. Siapapun kamu, petani, peternak dan seterusnya, pegawai, harus belajar, tidak bisa tidak. Ada yang sunnah dipelajari, ya misalnya terkait dengan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, ya kan, puasa sunnah, ya kamu sunnah mempelajarinya, walaupun tentang syarat wajibnya amalan sunnah, ya ketika mau mempelajari, mau melakukan, ya harus dipelajari juga. Saya mau puasa sunnah misalnya kan, ya sudah pelajari, gak wajib kalau mempelajarinya ketika kamu misalnya belum ada keinginan untuk melakukannya. Ketika kamu mau melakukannya, ya pelajari syarat sahnya amalan sunnah itu apa, ya apa syaratnya, apa rukunnya, dipelajari begitu ya. Nah jadi kembali kepada bab mempelajari ilmu, mempelajari hukum, ya mengatakan tentang hukum ini kembali kepada tadi, jangan apa, jangan tanpa ilmu, jangan ikut-ikutan ya, harus kita belajar berilmu, nanti mengatakan juga sesuai dengan ilmu, menjelaskan sesuai dengan ilmu ya, jangan kemudian ikut-ikutan tanpa ilmu. Barangkali kita ingat hadis tentang apa, orang yang kelak di alam kubur ditanya malaikat, ya kan, kelak ditanya oleh malaikat, man rabbuk, ya nggak bisa jawab, dia katakan ha ha ha la adri, saya nggak tahu. Ditanya madinuk, apa agamamu, nggak tahu juga, ah la adri, saya nggak tahu. Ya ditanya man nabiyuk, ha ha saya nggak tahu. Ya apa kata malaikat, ya atau sebelum itu dia katakan sami'tun nasa yaqulun fakultu, saya hanya dengar-dengar orang saja, dengar-dengar orang saja mengatakan, saya ikut juga. Nah ikut-ikutan, sami'tun nasa yaqulun fakultu, saya dengar orang-orang ngomong gitu ya saya ikut. Nah, akhirnya dikatakan kepadanya oleh malaikat, la daraita wa la talaita, kamu itu enggak tahu, kamu juga enggak baca. Jadi memang kita sebagai seorang muslim itu dituntut belajar. Jangan muslim ikut-ikutan enggak ngerti, bodoh dalam bab agama. Ya, agama kita kalau begitu tidak merestui kebodohan. Agama kita Islam tidak merestui kebodohan. Agama Islam menganjurkan dan merintahkan pengikutnya, pemeluknya untuk berilmu. Terutama pembahasan kita ilmu syar'i, ya, ilmu syar'i. Ini yang penting. Ya. Baik. Itulah ahibati billah rahimakumullah. Hal-hal yang berkait dengan apa? Berkait dengan ilmu. Ya, bicara dengan ilmu dan berhati-hati dari bicara tanpa ilmu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan berpindah kepada masalah berikutnya. Kita berpindah ke bab dosa besar berikutnya. Babu maja'a fi syahadati zur. Bab dalil-dalil yang datang menerangkan tentang syahadati zur, persaksian palsu. Ya, jadi kalau begitu pembahasan besar-besar berikutnya adalah tentang syahadati zur, persaksian palsu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, asy-syahadah ini persaksian ya. Palsu ya berarti kan dusta, enggak benar. Kita telah tahu bahwa dusta, belum sampai ke bab persaksian, tapi masih omongan dusta, ini sudah dosa. ya kan, dosa besar. Jadi ucapan dusta itu dosa besar. Sekedar seseorang mengucapkan kedustaan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair. Az-Zahabi juga punya kitab ya, Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Dan beliau sebutkan salah satunya itu dusta. Sekedar dusta itu sudah dosa besar. Nah, bagaimana dengan persaksian palsu? Nah, ini kan lebih daripada sekedar ngucap, lebih daripada sekedar omongan biasa. Persaksian ini kan punya bobot ya. Persaksian punya bobot. Ya, seperti yang kita tahu ya, di antaranya ya persaksian mungkin dalam jual beli, persaksian dalam utang piutang, persaksian di dalam macam-macam hak di pengadilan dan lain-lain. Ini persaksian-persaksian yang itu bukan omongan biasa. Biasanya yang namanya persaksian itu nanti akan berakibat suatu hukum berikutnya. Berakibat suatu apa? Pengalihan hak ya dan kewajiban. Sehingga ketika persaksian itu persaksian dusta, maka hukum-hukum yang dibangun di atasnya berarti dibangun di atas kedustaan. Yang tadi kita katakan bisa berakibat sangat fatal. Misalnya orang sampai diharamkan dari haknya. Zalim. Ya kan? Dasarnya apa? Persaksian dia yang dusta. Berat kan? Bahkan bisa jadi orang itu dibunuh, divonis sebagai pelaku pembunuhan dan akhirnya dibunuh, hukum mati. Kenapa? Padahal mungkin dia enggak melakukan itu. Dia dihukum seperti itu karena suatu persaksian dusta. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi ini sangat berat ya, saksi palsu, persaksian palsu ini sangat-sangat berat sekali. Disebutkan di dalam kitab ini menukil beberapa dalil dari ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj ayat 30. Wa qaulullahi ta'ala wajtanibu qaulaz-zur. Wajtanibu qaulaz-zur, dan jauhilah qaulaz-zur, ucapan az-zur. Az-zur itu ya palsu, itu dusta. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini dengan jelas menyebutkan ya, qauluz-zur atau qauluz-zur, ucapan yang dusta, yang tentu di sini mencakup syahadatuz-zur, persaksian palsu tadi. Ayat ini didahului dengan firman-Nya, fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qauluz-zur. Maka jauhilah ar-rijs, yang artinya najis ya. Minal awsan, dari berhala-berhala itu. Artinya di sini berhala adalah najis yang maknawi, kata ulama itu maknawi. Jadi kan ada najis yang hissi, artinya memang bendanya najis. Ya seperti misalnya afwan, kotoran manusia ya kan, kencingnya. Ini istilah ulama najasah hissiyah. Najis yang memang bendanya najis secara indrawi, memang itu benda najis disentuh ya, berarti kita kena najis. Ada najis yang maknawi ya, maknawi artinya ya benda itu tidak najis, misalnya patung ya, batu ya, kalau kita menyentuhnya kita nggak kena najis, tapi ini karena buruknya ya, karena ini diharamkan Allah Azza wa Jalla, Allah pun menyebutnya sebagai najis. Nah, ini disebut najis ma'nawi. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibur rijsa minal ausan, jauhilah yang najis itu dari berhala-berhala, wajtanibu qaulazzur, dan jauhilah kata-kata dusta atau palsu. Nah, disandingkannya dua hal ini diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah kitab ini, liyudhir anna qawla zur adil lil jinsi lil ridsi minal awsah. Ini untuk menampakkan supaya orang paham ya, bahwa ucapan dusta, persaksian palsu itu sepadan dengan najisnya berhala-berhala itu. Ya, berhala itu kan jadi ya semacam lambang kesyirikan jadinya, ya kan? Orang menyembah berhala. Umumnya kan berhala-berhala itu memang disembah. Jadi sebagai simbol-simbol kesyirikan. Nah, ucapan dusta Allah Azza wa Jalla sandingkan dengan itu. Ini supaya apa? Supaya orang memahami. Enggak sembarangan, enggak sepele, itu sandingannya sama itu. Simbol-simbol kesyirikan itu. Na'udzubillah. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi jelas ini dipahami darinya agar kita betul-betul menjauhi kata-kata dusta, persaksian palsu dan yang semisalnya. Kemudian di sini disebutkan sebuah riwayat ya oleh penulis rahimahullah, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, inna at-tayra la takhfiku bi ajnihatiha wa tarmi ma fi hawasiliha min hawli yaumil qiyamah wa inna shahidaz-zur la tazalu qadamahu hatta yatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya, inna at-tayr, sesungguhnya burung itu, la takhfiq bi ajnihatiha, sungguh akan mengepakkan atau wallahu alam di sini menurunkan ya, menurunkan ya, bi ajnihatiha, sayap-sayapnya, wa tarmi ma fi hawasiliha, dan dia akan melemparkan apa yang ada di tempat makanan itu ya, tembolok apa ya, ya tembolok, artinya seperti muntah begitu ya, min hauli yaumil qiyamah, disebabkan karena dahsyatnya hari kiamat. Wa inna syahidaz-zur, dan sungguh seorang yang bersaksi dengan persaksian palsu, la tazulu qadamahu, kedua kakinya tidak akan bergeser, hatta yatawawwa maq'adahu minan nar, sampai dia menempatkan atau menempati tempat duduknya dari neraka ya, atau di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la ya, dalam musnadnya. Ini saya baca dari catatan kaki di kitab ini. Abu Ya'la meriwayatkan dalam musnadnya, At-Tabarani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat, dan yang semakna dengan itu Ibnu Majah meriwayatkan secara ringkas. Wallahu a'lam, tentang derajatnya saya belum sempat mempelajari dari penjelasan ulama tentang derajat hadis ini, dan di sini penulis juga tidak menyebutkan. Namun secara global hadis ini berisi tentang apa? Tentang bahayanya seorang yang berani bersaksi dengan persaksian palsu. Ya, bersaksi dengan persaksian palsu. Ya, dikatakan di sini bahwa kedua kakinya tidak akan bergeser sampai dia menempati tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. ini kan ancaman yang berat bahwa dia bakal masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah, ya di zaman sekarang ini kan ya betapa mudahnya ya dan betapa ringannya seorang membuat persaksian palsu. Jangan disangka persaksian palsu itu hanya ada di mahkamah ya. Bisa jadi sebuah tanda tangan saja. Ya, surat pernyataan, surat ini dan itu ditandatangani sebagai saksi dia, ya. Ternyata palsu. Nah, ya kita harus berhati-hati, ya, kita harus berhati-hati. Ya memang sudah semestinya, sewajibnya ucapan dan perbuatan kita semuanya harus kita teliti. Ya, jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan atau suatu ucapan yang ternyata di belakang itu menjadi suatu penyesalan karena tanggung jawab yang besar. Ya. Nah, disamakan pula di sini sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Ya, di sini disampaikan potongannya. Ala wa qawlu zur, ala wa syahadatul zur. Fama zala yukarriruha hatta kulna laytahu sakat. Ketahuilah, begitu juga ucapan dusta dan seterusnya. Nah, ini awal hadis ini kan tentang dosa-dosa besar, ya. Di mana di awal hadis itu Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang terbesar? Ya, jadi dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar. Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya, kami mau dikabari tentang itu. Kemudian Nabi mengatakan, asyirku billah wa uququl walidain. Dosa terbesar dari dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalat. Nabi SAW ketika menyampaikan itu, beliau sambil bertelekan, ya, jadi sambil santai, berbaring santai, sandaran. Kemudian Nabi bangun duduk. Artinya apa? Serius ini kan. Ketika itu Nabi melanjutkan, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah, termasuk juga, kata beliau, ucapan dusta dan persaksian palsu. Termasuk juga kata-kata dusta dan persaksian palsu. Nah, di situ kata Abu Bakrah, "Famazala yukarriruha," terus Nabi ngulang-ulang lagi. Jadi enggak cukup satu kali, dua kali, diulang-ulang lagi tentang dosa itu. Hatta qulna laitahu sakat, sampai kami-kami mengatakan, mudah-mudahan beliau diam. Kenapa? Karena apa ya? Perasaan mereka terhadap Nabi SAW kok sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu mengulang-ulang terus, enggak berhenti-berhenti beliau. Ya, rasa kasihan kepada Nabi terus bicara sampai mereka berharap agar Nabi diam. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, Nabi sampai seperti itu seriusnya. Sampai seperti itu seriusnya. Yang tadinya bertelekan sampai duduk. Setelah duduk ngomong enggak cukup sekali, berulang-ulang. Nah, tidakkah ini menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai umatnya, bahwa ya, ucapan dusta, persaksian palsu ini enggak ringan, enggak sepele. Dan memang subhanallah, banyak sekali terjadi. Mungkin itu hikmahnya ya. Nabi kan alaihissalatu wassalam dapat wahyu dari Allah, ya kan? Dapat wahyu dari Allah tentang ya berbagai macam hal, termasuk penyampaian ini. Nabi mengulang-ulang. Ya, jadi ini mungkin salah satu hikmahnya kok Nabi seperti itu, karena mungkin wallahu alam memang itu sangat banyak terjadi. Banyak disepelekan orang. Ya, banyak terjadi di berbagai keadaan. Ya. Nah. Sehingga peringatan Nabi juga sangat sangat kuat terhadap bab ini. Dan tadi kita telah sebutkan bahwa memang akibat daripada persaksian palsu itu panjang ya. Akibatnya panjang, bisa sangat fatal. Ya, bisa sangat fatal. Ya, beda dengan sekedar ngomong biasa dusta, beda. Tapi itu punya konsekuensi yang sangat-sangat besar. Ya. Tuh. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itu yang bisa kita pelajari pada session atau pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita bimbingannya, taufiknya, agar kita selamat dari dosa-dosa besar tersebut dan senantiasa taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Ya, sementara saya di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.